terbakar cemburu melihat kau di sana. Sedang bercumbu mesra dengannya. Pria tetangga, aku tahu, ku tahu engkau menyakitiku agar hatiku cemburu melihatmu. Terbakar cemburu senjata. Hatiku takkan terbakar cemburu.